Ya, karena itu mari kita saling menjaga, saling mendoakan, dan dengan itu semua semoga Allah muliakan kita semuanya. Baik, saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ingat ya, satu, tidak ada manusia yang tidak diuji. Setiap kita pasti mendapatkan ujian. Siapa yang mau ke surga? Baik, yang surganya Firdaus bersama Nabi. Nah, sekarang saya infokan, surga itu selalu disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kesabaran. Bahkan kalimat malaikat pertama menyambut orang masuk surga, kalimat sabar. Quran surah ke-13, Ar-Ra'du, ayat ke-23-24. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar itu disandingkan dengan ujian. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai minal khawf walju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Wabashiris sabirin. Kami akan uji setiap kalian. Minal khawf, takut, khawatir. Tadi banyak yang takut. Walju' lapar, udah takut, lapar. Wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Atau tidak berfungsi sama sekali. Uangnya ada, mau beli makanan, banjir. Wal anfus, mulai sakit, mulai gak enak. Bahkan ada sebagian di teman-teman kita yang lain, ada yang meninggal dan sebagainya. Wa thamarat, di situ diartikan buah-buahan. Saya sering katakan itu bahasa kiasan. Maksudnya itu bahasa kiasan. Orang kan kalau nanam sesuatu, tumbuhan yang dipetik buahnya kan. Dan nanam dari awal, begitu berbuah diambil orang. Sama, antum yang ikut tender, hasilnya diambil orang. Antum yang siap-siap, udah bidik-bidik, begitu waktu mau ditentukan, dilamar orang. Baik. Antum yang siap-siap, ngeliat tuh snacknya, begitu mau diambil, diambil orang. Itu ujian. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Yang hebat tuh gini, ada orang dapat ujian, malah gembira. Harap-harap mendapatkan roti yang di sana, ternyata diambil sama temannya. Ketika temannya ngambil, bukan marah, tapi gembira. Kenapa? Karena dia yakin, begitu dia sabar dengan ujian itu, sesungguhnya Allah bukan ingin menghilangkan roti dalam pandangannya. Bukan. Toh, dia gak ngambil pun tetap hak itu punya orang, bukan punya dia juga. Walaupun dia ambil, itu cuma lewat tangannya. Boleh jadi Allah akan katakan lewat panitia, mas, itu bukan punya Anda, itu buat yang itu. Maka tangan Anda sendiri yang mengantarkan pada orang itu. Rotinya udah diatur, yang belum diatur surga Anda. Makanya orang yang paham dengan ujian begitu diuji, dia bukan menyesal, tapi malah senang. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ujian bersanding dengan sabar, sabar bersanding dengan surga. Maka berbahagialah kalau malam ini Anda diuji. Pertanyaan pertama, suami begini, gak peduli dengan anak. Demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak sanggup, Anda gak akan diuji. Tapi karena Anda sanggup, Anda yang diuji. Bukan cuma Anda yang tidak diperhatikan dengan suami. Maryam dulu gak ada suaminya, berduaan dengan anaknya. Ya, Ismail alaihissalam dengan ibunya Sayyidah Hajar. Suaminya jauh, mau memberikan perhatian tapi batasnya jauh. Tapi ketika hubungan dibangun dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah saya katakan, maka semua yang sulit akan terasa ringan. Dan semua akan terasa indah pada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinkan, begitu ujian ada, yang harus Anda lakukan tingkatkan amal, bukan mengurangi. Sekarang mulai tawakal kepada Allah. Yang jadi sandaran Allah saja. Nanti orang-orang yang mulai menjauhi Anda akan mendekat kepada Anda. Ujung-ujungnya malu sendiri. Isi ibadah aja, nanti suami malu sendiri. Jangan paksa suami aja. Kalau enggak mau, doakan, ajak lagi. Anda yang tingkatkan, lama-lama akan tersentuh dalam jiwanya. Besok-besok dia belajar sendirian. Pekan depannya dia ngajak Anda. Ya, demi Allah saya katakan akan berubah. Mah, ayo tahajud. Kalau sudah begitu, wah, enak deh. Jangan keluar kalimat yang tidak menyenangkan. Tumben, Pak. Oh. Syukuri, tenang. Besok-besoknya Anda berangkat beli sayur, jawabannya sudah beda. Papa, Mama beli sayur dulu ya. Papa mau apa? Papa enggak peduli dengan sayur. Papa hanya mau kamu. Oh, wah, pokoknya catat. Sudah ya? Baik, jadi ayo pulang ke rumah dengan penuh ketenangan. Tadi ada hujan? Tadi ada badai? Baik, nikmat tidak? Nyaman tidak? Enak tidak? Pengen ada badai lagi? Oh, Masya Allah, ayo silakan. Baik, alhamdulillah teman-teman, Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Dan semoga Allah muliakan kita semua. Dan amanah saya, kita saling mendoakan dalam kesabaran dan kebaikan. Saya punya dua amanah. Satu, terkait dengan kehidupan kita di bangsa ini, cintai bangsa ini, ya, jaga bangsa ini, kemudian baktikan yang terbaik untuk membuat bangsa ini maju, dan buktikan tanda cinta kita pada bangsa ini dengan menjadi orang terbaik membuat bangsa kita maju. Siap insyaallah? Kalau Anda insinyur, jadi insinyur yang paling hebat, bangun yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau Anda dokter, jadi dokter yang paling hebat, obati penyakit yang paling sulit pun, tunjukkan pada dunia kita mampu. Dan yang kedua, lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah, kalau diniatkan karena Allah, walaupun awalnya terasa ada tanjakan dan terjal, insya Allah pada akhirnya ridha Allah akan diturunkan pada kita semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesabarannya. Pelan-pelan insya Allah, kalau belum memungkinkan, tunggu sebentar, karena di luar pun saya dapat info ada kemacetan dan sebagainya. Tahan pelan-pelan, nanti mengalir dengan baik, keluar dengan baik dan rapi. Insya Allah saling mendoakan selamat tanpa tujuan. Selamat sampai dengan tujuan. Insya Allah. Siap insya Allah? Siap. Baik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, tolong kalau ada kesulitan apapun dikomunikasikan. Kalau lapar, tidak bawa misalnya, mohon maaf sekali bekal atau apa, sampaikan. Nanti kita cari solusinya. Iman nanti cari, kita bekali, cari dan kita sama-sama dapatkan itu semua. Kalau haus, bilang, air sekarang melimpah, ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat ingin mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam. Jadi kita saksikan sama-sama, mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sabar. Baik. Di sini aja. Di sebelah sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, kami informasikan malam ini hadir bersama kita di depan kita, insyaallah saudaraan dalam Islam disebutkan. Walaupun Mas Barti nanti sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, ibu masih dalam kepercayaan yang lama, maka Al-Qur'an tetap meminta anak berbakti pada orang tua dalam urusan dunia. Kalau Mas Barti sudah bekerja, ada gaji, itu kata Quran bagi dengan ibu. Siap? Siap. Ada makanan berikan. Doakan dan bimbing supaya mendapatkan hidayah yang sama. Siap insyaallah? Siap, Mas. Baik. Tapi kalau dipaksa misalnya untuk ikut ibadah ibu, maka menolak dengan cara yang halus dengan tidak menyakitinya. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Sudah disaksikan teman-teman? Baik. Ada yang paksa beliau? Baik. Sekarang mari kita bimbing. Mas berarti ikuti saya saja. Ya, pelan-pelan aja. Cukup diikuti saya. Nanti kita pelan-pelan kemudian bantu untuk syahadatnya. Boleh mic-nya didekatkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sesungguhnya. Dengan sesungguhnya. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang. Yang. Layak. Layak. Untuk. Untuk. Disembah. Disembah. Dan. Dan. Dipertuhankan. Dipertuhankan. Kecuali. Kecuali. Hanya. Hanya. Allah. Allah. Dan. Dan. Saya. Saya. Bersaksi. Bersaksi. Dengan. Dengan. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bahwa. Bahwa. Nabi. Nabi. Muhammad. Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan. Utusan. Allah. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma taqabbal min akhina barti islamahu ya rabbal alamin, wa yassir lahu kulla hayatihi ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ihdi siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la 'asran illa yassartahu, wa la hajatan min hawa'ij dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana shalah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ihdi ummahu ya rabbal alamin, Allahumma ihdi ummahu wa 'ailatahu ya arhamar rahimin, kama hadaita ya Allah barti ya rabbal alamin. Sallallahu ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Barti, ya. Selamat, sekarang sudah masuk Islam. Ini kan tinggal di Medan. Enggak, tinggal di Bekasi. Oh, di Bekasi, lahir di Medan. Lahir di Medan. Baik, sekarang sudah masuk Islam. Di Islam tidak ada syarat-syarat yang harus dengan kertas atau yang lain, cukup dengan syahadat. Tapi kalau sudah masuk Islam, maka tidak boleh keluar. Siap ya? Ya. Insya Allah nanti akan dibantu oleh DKM diberikan keterangan, supaya dengan keterangan itu nanti kalau ada hal-hal administratif bisa dibantu dengan itu semua. Baik, teman-teman, takbir. Baik. Oh, ini ada yang masuk Islam juga? Wah ini. Baik. Boleh, ini ada dari Al-Ihsan. Insyaallah di dalamnya ada sedikit untuk bisa membantu untuk meningkatkan ibadah insyaallah ya. Jazakumullah khair. Sama-sama insyaallah. Baik teman-teman, silakan kalau nanti ingin mengucapkan selamat kepada Mas Berti, beliau saudara kita. Alhamdulillah di balik apa yang kita alami pada malam hari ini, ada pahala besar yang kita dapatkan dengan menyaksikan keislaman beliau. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.